Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Satu tahun sudah kami lewati bersama dengan-Mu. Dan kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang begitu mengasihi kami, akan terus menuntun dan memimpin kami di tahun yang baru ini. Terima kasih untuk ILF yang boleh kami lakukan pertama kali di tahun 2017. Tuhan ajar kami, untuk kami boleh semakin rindu dibentuk oleh Tuhan. Untuk kami boleh semakin rindu bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Dan terlebih adalah kami mau dan semakin rindu hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapa, ini kami, di dalam segala keterbatasan kami, kami mau memahami kebenaran firman Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahaminya. Juga untuk hamba-Mu yang berbicara, Tuhan urapi dia. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu-Ibu. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru. Ya. Kita boleh melewati tahun 2016 di dalam pimpinan Tuhan. Dan hari ini kita masuk di tahun yang baru, tahun 2017. Ya, di dalam minggu yang ketiga ya, untuk kita boleh sama-sama beribadah di ILF ini. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar tentang satu tema, tahun baru ada di dalam tangan-Mu, di dalam tangan Tuhan. Tahun baru ini ada di dalam tangan Tuhan. Roma 8 ayat 28 sampai 30 menjadi pokok bahasan kita, perenungan kita pada siang hari ini. Mari kita buka sama-sama Roma 8 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan ayat yang 28, ibu-ibu di sebelah kiri saya 29, ibu-ibu di sebelah kanan saya 30. Ya, saya 28, lalu kelompok Ibu Jemima ayat 29, kelompok Ibu Meta ayat 30. Ya, hanya tiga ayat saja, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Saya mulai terlebih dahulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28 sampai 30 ini saya coba untuk menggali. Yang pertama, kita coba menyadari keberadaan diri kita. Sadarkah kita bahwa hidup itu ibarat perjalanan? Ya, kalau kita pandang gambar ini, inilah hidup kita yang mesti kita tempuh. Ya, kita mesti jalani, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita mesti menjalani itu. Ya, kalau orang katakan aku sudah bosan untuk hidup, ya tapi kalau dia cuma bilang aku sudah bosan untuk hidup, tetap aja dia masih ada hidup di dalam dunia. Dan dia harus jalani hari demi hari, bukan? Lalu ada orang bilang aku mau mengakhiri hidupku. Kalau Tuhan belum berkenan dia meninggal saat itu, dia juga masih tetap harus bertanggung jawab atas hidup yang harus dia hidupi. Ya. Tapi ada orang di satu sisi yang aku tidak mau mati. Tapi Tuhan mengatakan selesai sudah tugasmu di dunia. Nah, inilah hidup kita yang ibarat perjalanan. Dua hari lalu seorang bocah yang sakit kanker begitu ya, saraf gitu, fang-fang ya, mungkin ibu-ibu tahu ya berita itu, umurnya 1 tahun sekian bulan ya. Seorang bocah yang dilahirkan dari orang tua yang sederhana, biasanya sehari-hari anak itu sehat, satu waktu ibunya lihat ada bengkak begitu di matanya. Dibawa ke seorang dokter di Pontianak, lalu dokter itu bilang katanya, oh enggak apa-apa ini hanya alergi, hanya virus gitu ya. Lalu bengkak itu menjalar ke, bukan hanya ke mata, ke pipi gitu ya, sampai mukanya bengkak semua. Lalu dokter mengatakan, ya ini mesti diobati. Obat diberikan tapi tidak sembuh-sembuh, akhirnya orang tuanya bawa ke Malaysia. Nah, di Malaysia divonis dengan satu penyakit yang mengerikan, bahwa anaknya sudah terkena kanker saraf ya, sarafnya di muka. Jadi mulai dari kelopak mata, pipi, semua bengkak begitu. Dan ibu ini cerita di media sosial, dia bilang, ya doakan buat anak saya, dia orang Kristen, tapi kami gak punya uang gitu. Nah, sumbangan tuh mengalir deras ya, orang menyumbang untuk kesembuhan Fang-Fang kecil ini. Dan 15 Januari kemarin, satu akun Instagram mengatakan, ya selamat jalan malaikat kecil kami. Tuhan lebih sayang kamu gitu ya. Dan di satu sisi banyak orang memprihatinkan, kenapa akhirnya saya kenapa lebih percaya dokter di Malaysia daripada di Indonesia. Semua langsung berkomentar, karena dua dokter di Indonesia memvonisnya bahwa anak ini hanya kena virus. Tapi ternyata dia kena satu kanker saraf yang mematikan. Foto-foto dipajang gitu ya, dan setiap ibu yang membaca itu pasti berkomen, jujur saya nangis gitu. Saya ingat anak saya gitu ya, bagaimana perjuangan seorang ibu sampai ibunya mengatakan sumbangan untuk Fang-Fang ditutup karena memang yang bersangkutan sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, itulah hidup ibarat perjalanan yang saya katakan. Ada berbagai momen dalam hidup kita yang mesti kita berhenti kadang-kadang sejenak. Kita renungkan apa yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Nah, saya mengatakan momen yang sering kali orang pergunakan untuk berhenti dan merenungkan kebaikan atau perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan adalah pergantian tahun. Pergantian tahun adalah saat kita tutup buku. Saya pakai istilah akuntansi begitu ya. Kalau akuntansi itu ada istilah tutup buku, kita enggak lagi teruskan. Mulai tahun baru dengan laporan keuangan yang baru ya. Kalau kita bicara di akuntansi ada yang namanya laporan keuangan, bicara mengenai debit kredit juga seperti itu ya. Bagaimana kalau kita hitung kinerja keuangan kita, begitu masuk di akhir tahun kita harus tutup close, masuk di tahun yang baru dimulai lagi dengan transaksi yang baru. Atau kita bilang, apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini, debit kredit kita di hadapan Tuhan gimana? Debit kredit adalah ketika kita masuk 100, keluar 100, itu namanya balance. Ya makanya kalau kita belajar neraca, ya di akuntansi neraca itu namanya balance sheet, seimbang. Sama seperti timbangan, kiri dan kanannya harus seimbang. Nah hidup kita itu bagaimana debit kredit kita sepanjang tahun 2016 bersama dengan Tuhan? Seimbang gak? Apa yang kita sudah lakukan dengan apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan, bukan hanya bicara sekuler saja, tetapi bagaimana rohani kita, seimbang enggak? Nah inilah saya bilang, momen yang paling tepat adalah ketika tahun baru itu tiba. Mulai perenungan, mulai kita berjanji sama Tuhan, aku mau seperti ini Tuhan di tahun yang baru. Aku mau melakukan ini Tuhan di tahun yang baru. Pasti janji-janji itu akan kita coba ucapkan dan kita berharap akan terrealisasi di tahun yang baru. Ya. Nah, setiap orang punya pengalaman hidup yang beraneka ragam. Saya katakan ada yang menyenangkan, ada yang indah, ada yang manis, sampai kepada yang pahit, bahkan getir dan menyakitkan. 2016 yang sudah kita lewati, kalau kita mau jujur bukan hanya kita bicara tawa, gelak tawa kita, tapi pasti ada tetesan air mata. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Tapi kita juga merasakan sukacita ketika kita dapat sesuatu juga yang baru. Kelahiran cucu baru, ya, usia ulang tahun yang bertambah baru, ya, mendapatkan hadiah dan seterusnya. Nah peristiwa-peristiwa inilah yang coba kita renungkan. Ketika kita menganggap peristiwa itu kurang baik, apakah Tuhan tetap memelihara hidup kita? Ketika kita merasakan hal itu baik, oh berarti Tuhan memelihara hidup saya. Saya tadi terkesan dengan sharing dari Ibu Ruspita. Ibu Ruspita awalnya bilang, ya puji Tuhan kios kami tidak terbakar gitu ya. Tapi di satu sisi sebelum beliau mengakhiri sharingnya, beliau tutup dengan satu kisah lagi. Tapi gimana dengan orang-orang yang kiosnya terbakar? Seringkali kita lupa ketika kita mengatakan saya sehat, saya sejahtera, saya bahagia, saya punya ini, punya itu. Tapi kita lupa, di satu sisi ada orang yang begitu menderita karena kehilangan. Di satu sisi ada orang yang begitu menderita karena dia udah gak punya apa-apa. Nah apakah kita masih menganggap bahwa, oh kalau saya dipelihara Tuhan, kalau dia, saya gak tahu deh dipelihara apa enggak gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ada satu kisah gitu ketika seorang yang batal naik pesawat karena dia ketinggalan pesawat, dia marah-marah di maskapainya, dia bilang saya kan telat bukan karena apa-apa gitu. Karena kendaraan macet total menuju bandara. Tapi gak bisa Pak, pesawat juga tetap harus terbang. Ya gak bisa dong, mestinya kamu ngertiin dong. Blah blah, dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk. Lalu tibalah kenyataan bahwa pesawat itu hilang. Tidak terdeteksi oleh radar. Lalu apa yang dia katakan? Puji Tuhan, untung saya gak naik pesawat itu. Kalau saya naik pesawat itu matilah saya. Mungkin sekarang saya gak selamat. Dia cerita kemana-mana. Lantas pertanyaan dari jemaat yang mendengar kisah dia. Lantas yang di dalam pesawat itu mesti mengucapkan apa dong? Apakah Tuhan salah mengatur hidup kita? Sampai Tuhan harus menghilangkan kita di dalam pesawat. Sementara Tuhan benar mengatur hidup dia, makanya dia diluputkan dari peristiwa itu. Kita seringkali lupa. Kita lupa bahwa apa yang Allah kerjakan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi hidup anak-anaknya. Kisah Ayub saya pikir itu sangat melekat dalam diri kita. Satu orang atau seseorang yang betul-betul memahami apakah betul kita hanya mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Lantas kalau Tuhan memberikan sesuatu yang kita anggap jahat, pakai tanda kutip, kita gak mau terima. Ya. Ayub mengucapkan kalimat itu. Ayub hidup entah berapa ribu tahun yang lalu sebelum kita. Seorang manusia yang hidup mengandalkan Tuhan bisa mengeluarkan statement seperti itu. Kita juga katanya mengandalkan Tuhan. Kita juga rajin kok kebaktian. Kita juga rajin kok berdoa. Tapi apakah kita mampu mengucapkan hal yang sama seperti Ayub? Ketika kita harus kehilangan orang yang kita kasihi. Benda-benda yang kita punya. Atau apapun yang kita miliki. Padahal kalau kita mau jujur, itu punya siapa? Punya Tuhan. Dipinjemin sama kita ya. Saya tuh ingat kalau mahasiswa ujian, kan mereka suka ngabot tipex tuh ya. Pasti kak, paling sering tuh pinjem-pinjeman tipex. Tipex gitu ya. Di sana lempar. Gitu pegang dia tipex. Lalu dia simpan tipexnya. Yang punya tipex bilang, tipex. Yang minjem masih, bentar lah gue lagi pakai katanya. Ih kan tuh gue punya gitu kan. Maksudnya saya bilang, di mana-mana memang penjajah itu lebih kejam daripada pribuminya ya. Balikin, tipex siapa tuh? Saya suka gituin kan. Tipex dia, bu. Ya kamu balikin lah. Kamu kan statusnya minjem. Tapi kan saya beloman bu katanya. Harusnya dia ngerti dong. Enak aja, beli makanya modal kalau gak punya tipex. Saya suka gituin kan. Tapi saya mau katakan, manusia tuh kayak gitu. Tuhan yang punya nih, dikasih sama kita, dipinjemin sama kita. Sekarang Tuhan minta. Seperti balita tadi lah katakan Fang-Fang tadi. Tuhan bilang, ini si Fang-Fang ini milikku. Aku titip ya sama kamu ya bu, untuk kamu rawat. Iya kata ibunya. Lalu 1,5 tahun lah katakan usia balita itu sebelum Tuhan panggil pulang. Kalau ibunya mau hitung-hitungan begini, ih Tuhan gimana sih Tuhan ambil? Satu-satunya anak milikku Tuhan ambil. Lalu Tuhan bilang, Fang-Fang itu siapa punya? Aku yang punya kan? Aku yang pinjemin kan bu? 1,5 tahun ku pinjemin loh. Dan sekarang aku minta balik punyaku. Seharusnya ibu merelakan dong. Kira-kira kalau dialog itu terjadi. Bukankah kita juga seringkali seperti itu? Kita tahu harta kita punya Tuhan. Kita tahu keluarga kita punya Tuhan. Kita tahu jabatan kita punya Tuhan. Sekarang kalau Tuhan minta balik, kita gak rela kan? Masa sih Tuhan minta lagi, udah diberi. Tapi kurang ajar kita bilang, kalau udah dikasih gak bisa minta lagi dong. Gitu ya. Lantas kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Nah inilah, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, jangan pernah dilihat cuma satu kejadian, seceplok. Lihat the whole, lihat rangkaian keseluruhan. Ternyata yang Tuhan kerjakan selalu mendatangkan kebaikan untuk anak-anak yang mengasihi dia. Syaratnya itu, anak-anak yang mengasihi dia. Nah saya coba kupas dari ayat 28. Ada 3 hal yang kita pelajari dari sini. Kalimat ini dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya coba bedah ini menjadi 3 hal. Yang pertama adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena segala sesuatu berasal dari Allah. Dikerjakan oleh Allah. Diperuntukkan untuk kemuliaan Allah. Semua berasal dari Allah. Coba Roma 11 ayat 36. Satu ibu bisa bacakan buat kita semua. Coba Roma 11 ayat 36. Satu ibu bacakan buat kita. Silakan. Roma 11 ayat 36. Silakan. Iya, itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Jadi kalau ditanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, iya. Tidak pernah segala sesuatu luput dari mata Allah. Allah tahu. Bahkan di Mazmur lebih detail lagi. Setiap helai rambutmu yang jatuh pun Allah tahu. Itu jauh lebih kecil dan lebih spesifik lagi yang mau dikatakan oleh pemazmur. Ya, yang kedua, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan keburukan. Ya, bahwa Allah memelihara dan Allah bertanggung jawab atas apa yang sudah dia ciptakan. Dan itu apa yang sudah dia lakukan. Dia bertanggung jawab dengan penciptaan. Dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Karena Allah adalah Allah yang memelihara hidup kita. Jadi waktu dikatakan dia bekerja dalam segala sesuatu, betul, untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Allah gak pernah gak mendatangkan kebaikan. Ya, walaupun kalau kita lihat kita gak mengerti rencana Tuhan. Kita gak paham apa sih yang mau Tuhan kerjakan sebetulnya dalam hidup saya. Tapi kalau kita boleh jujur, iya ternyata aku bisa seperti ini. Aku bisa menjadi pribadi yang kuat karena Tuhan. Yang ketiga, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi urutan pertama, dia bekerja dalam segala sesuatu. Oke. Yang kedua, bukan hanya dia bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa dia bekerja? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagian ketiga, untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi dia. Siapa itu? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Inilah predestinasi Allah. Inilah yang coba kita lihat bahwa tidak mungkin orang bisa mengatakan siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memampukan itu keluar dari mulutnya. Inilah hak pilih yang Allah berikan. Predestinasi kepada siapa Allah berkenan. Jadi bukan karena kebaikan kita, ada lagu itu bilang, bukan karena kehebatan kita, aku dipilih, aku dipanggil. Semua karena anugerahnya yang dia berikan pada kita. Puji Tuhan dia memilih kita. Saya banyak sekali dengar cerita-cerita begitu ya, ketika orang mengatakan, kok bisa ya Bu Iva? Ketika orang mengatakan atau ada di ruangan yang sama, dengar berita Injil yang sama, duduk di kelas pembinaan sekolah minggu yang sama, dibesarkan di sekolah, di kampus yang sama, ada di dalam keluarga yang sama. Tapi kok dia bisa gak mengenal Kristus, aku bisa mengenal Kristus. Itulah anugerah yang kita gak pernah tahu. Makanya kalau kita sedang menginjili orang gitu ya, atau kita sedang memberitakan kabar baik, lantas kita bilang, kok dia gak bisa terima Tuhan ya? Saya udah capek loh ngajarin tentang Kristus sama dia. Itu bukan bagian kita Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, gak ada Bapak-Bapak. Itu bukan bagian kita, hanya menabur, menabur dan menabur. Yang menyirami, yang memupuk adalah Kristus. Yang menuai juga mungkin orang lain, bukan kita juga. Makanya seorang guru sekolah minggu ya, dia hanya bagiannya menabur. Kapan dia tahu anak itu bertobat? Kapan dia tahu anak itu berbuah? Nanti, belum tentu dia bisa menyaksikan. Saya kalau lagi pelayanan ketemu dengan anak-anak sekolah minggu saya, kalimat dia pasti begini, Ci Iva masih ingat saya? Aduh, saya ngajar dia SD, ya orang pasti berubah, yang dulu gak bisa make up, sekarang udah bermake up, yang dulu gendut, sekarang kurus, saya doang yang stabil, saya suka ledekin kan. Saya liatin muka dia, saya lihat dia kayaknya saya memang pernah ngajar dia, tapi betul-betul saya lupa. Dia disebut, saya dulu Cici ngajar saya kelas 5 loh Ci. Kelas 5 saya ngajar kamu, iya tahun 91. Jadi kemarin ketemu saya, dia salam saya. Lupa ya Ci Iva, mukamu saya ingat tapi namamu betul-betul saya lupa. Ada sebutlah namanya. Oh iya, saya langsung teringat satu anak yang dulu gemuk, rambutnya keriting gitu ya. Sekarang dia agak lebih slim gitu, pantesan udah make up, agak berbeda gitu ya. Tapi buat saya lah kebahagiaan ketika dia cerita, Ci, aku sekarang jadi guru sekolah minggu. Dulu ingat gak waktu Cici nanya, mau gak kamu jadi guru sekolah minggu? Saya bilang gini sama Cici, enggak lah, saya emang gak sabaran sama anak-anak. Sebel banget dengar anak kecil jerit-jerit. Ya apalagi dia anak tunggal ya. Tapi sekarang dia bilang, aku udah ikut cagur Ci. Sebentar lagi aku dilantik. Aku jadi guru sekolah minggu full gitu ya. Buat saya inilah kebahagiaan yang saya dapat dari seorang anak sekolah minggu saya. Ketika menyaksikan mereka bertumbuh. Ketika saya lihat anak sekolah minggu, saya mengantarkan anaknya juga di kelas sekolah minggu. Dan dia bilang sama anaknya, eh kamu salam sama Tante Iva. Dulu ini guru sekolah minggunya mama loh. Gitu. Lalu anaknya salam. Tante dulu guru sekolah minggu mamaku, iya gitu. Oh dia memandang saya dengan takjub dan gimana gitu ya. Oh ini tante ini loh guru sekolah minggu mamaku gitu ya. Saya memandang peristiwa dan merasakan peristiwa itu dengan begitu sukacita. Ternyata anak sekolah minggu saya juga sekarang bisa membawa anaknya kembali datang di sekolah minggu. Ibu-ibu yang terkasih itulah ketika kita hidup di dalam Kristus. Kita dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita mau hidup di dalam dia selalu ada sukacita. Walaupun kita gak bisa temukannya hari ini juga begitu. Kita menuai hari ini juga. Mungkin sekian tahun kemudian yang saya katakan tadi. Ya saya ngajar dia tahun 91, saya menikah 94 dan saya berpisah dengan dia. Lalu saya mulai bergabung waktu itu di tunas, di remaja, saya udah gak pegang dia. Nah ketemu-ketemu itu sekian puluh tahun kemudian dengan dia gitu ya. Dan buat saya ada sukacita yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Ini di ayat 28. Nah bagaimana cara Allah mendatangkan kebaikan? Ini pertanyaannya. Katanya Allah tadi mendatangkan kebaikan. Caranya gimana ya? Ada dua hal yang Allah kerjakan melalui ayat 28 ini. Yang pertama, dia bekerja secara utuh. Utuh dalam setiap masalah hidup anak-anaknya. Utuh begini, saya tuliskan, ibarat seorang pelukis, dia mencampur berbagai warna untuk menghasilkan lukisan yang indah. Inilah utuh. Jadi dia mencampur berbagai warna untuk melahirkan tulisan atau untuk menghasilkan lukisan yang indah. Lukisan itu bisa bagus ketika seluruh warna bercampur dengan indahnya. Jadi yang Allah kerjakan, saya katakan tadi, bukan seceplok-seceplok sebagian-sebagian, utuh, the whole secara keseluruhan. Yang kedua, dia bekerja secara aktif dalam setiap masalah anak-anaknya. Mereka yang mengasihi Allah akan melihat bahwa ia selalu sibuk bekerja dalam segala keadaan. Bahkan di dalam peristiwa yang paling menyakitkan hati, Tuhan tetap ada. Ibarat gambar ini, ketika kita punya masalah, ada tangan yang memeluk kita. Ketika kita menangis, ada tangan yang mengusap air mata kita. Ketika kita butuh bahu untuk kita boleh menangis sepuas hati dan dipeluk, ada Tuhan yang siap menampung setiap masalah kita. Inilah yang dia kerjakan. Dia mengerjakannya secara aktif dalam setiap masalah hidup anak-anaknya. Terlalu banyak kisah yang menggambarkan betapa Tuhan itu baik. Terlalu banyak peristiwa yang bisa menceritakan betapa Tuhan itu ada. Makanya ada pujian bilang gini, engkau ada di setiap musim hidupku. Tak pernah kurasakan ku sendiri, kalau gak salah begitu kalimatnya. Ya lagu itu menggambarkan betapa Tuhan ada di setiap musim hidupku. Apa yang kurasakan, engkau selalu ada. Engkau gak pernah pergi meninggalkan aku sendiri. Ketika teman-temanku, sahabat-sahabatku pakai tanda kutip meninggalkanku, engkau tetap ada. Itulah Allah yang kita sembah. Saya selalu ingatkan juga kepada banyak orang, jangan pernah menukar Kristus dengan apapun. Kalau saat ini mungkin kita dari usia kita sekarang, kita mungkin gak melakukan itu. Tapi ketika saya menghadapi anak-anak muda, mereka yang harus bertarung dengan karir, mereka yang harus bertarung dengan kekuasaan, apakah mereka rela menukar Kristus dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan kekayaan? Tidak sedikit ibu-ibu yang menjawab rela. Nanti aku setelah pensiun Bu Iva, aku balik lagi deh ke gereja. Sekarang aku enggak deh. Karena di tempatku bekerja susah kalau Kristen Bu mau karir. Kalimat itu membuat saya aduh sedih banget. Memang dia bukan anak saya secara fisik ya. Dia hanya mantan mahasiswa saya. Tapi buat saya ketika saya bersama-sama dengan dia, saya mengajar dia, itu adalah anak-anak saya. Dan saya selalu ketika ada ungkapan itu, saya cuma bilang, Tuhan yang terbaik untuk hidupmu. Gumulkan lagi, pikirkan lagi. Ingat loh, kamu pernah dibina sekian tahun di kampus. Kamu pernah mengalami hidup bersama dengan Kristus. Tidakkah itu menggentarkan hatimu? Melihat bagaimana Allah memelihara hidupmu. Ya, jadi kalau saya lihat teman-teman atau anak-anak kembali lagi ke kampus, dan mereka bilang gini, Ibu, saya heran sama Ibu. Gaji kecil masih aja balik lagi ke kampus, Bu. Udah keluar dari kampus, Ibu dipanggil balik dengan gaji yang ya ilah Bu UMR. Saya kemarin baca tuh pasukan oranye gajinya 4 juta ya. Dinaikin sama Ahok, saya kagak sampai 4 juta. Ya waktu saya baca itu, anak saya ketawa, aduh Ma S2 Ma. S2 4 juta pun gak nyampe. Mama lihat penyapu jalan, pasukan oranye ya Pak Ahok. 4 juta gajinya Ma. Saya cuma senyum-senyum. Ketika pelaporan SPT, kan pakai e-filing ya. Saya upload, belajar untuk menjadi seorang wajib pajak yang taat. Alumni-alumni merespon gini, astaga Ibu, SPT Ibu masih SPT yang nomor ini, kan ketahuan kan berapa gaji kita kan dengan SPT kita, SPT nomor berapa? Iya, saya bilang. Astaga Ibu, dari saya mahasiswa sampai saya udah nikah, punya anak lagi, masih segitu gaji Ibu. Iya, tapi gak apa-apa Bu, kalau semua orang mata duitan mau gaji gede gak ada lagi jadi dosen Bu, katanya. Saya cuma katakan bukan uang yang membuat kita bahagia, itu saya terapkan banget. Jadi ketika share sama mahasiswa saya dan mereka bilang, iya Bu ternyata benar kata Ibu bukan uang. Tapi kebahagiaan yang saya tuh gak dapetin, ibu-ibu akan ngerasain. Ya kalau kita ngelihat anak kita aja kita capek nih hamilin dia, lahirin dia gitu ya. Lalu lihat dia bertumbuh, lantas kalau dia udah berhasil, yang berhasil kan dia bukan kita. Tapi kebahagiaan itu kita rasain gitu ya. Nah saya juga gitu tuh kalau saya ngajar. Ya, saya emang gak dapat apa-apa, dia berkarir, rumah tangganya bagus, karir dia cemerlang, nama dia terpampang di media sebagai orang yang berhasil. Saya juga gak dapat apa-apa, tapi ketika saya melihat dan menyaksikan itu, lalu dia cerita ke saya betapa aku bersyukur, aku pernah ada di sini, ibu pernah membina aku. Itu buat saya sekian juta seperti mengalir ke rekening saya. Dan itu yang membuat saya selalu bahagia menjadi seorang pengajar. Satu profesi yang kalau Pak Ahok bilang, jagonya teori doang ya, ngomong sama Anies ya. Lalu Anies bilang, seluruh dosen dan guru tersinggung. Saya bilang, saya mah kagak tersinggung. Kenapa saya bilang kagak tersinggung? Saya ngajar Bu Rospita bagaimana menghitung harga jual. Ada harga pokok, ditambah laba. Saya jago banget ngitung itu. Saya ngajar itu dari tahun 2001. 16 tahun saya ngajar itu. Tapi kalau ibu suruh saya dagang, saya gak bisa Bu dagang. Itu seorang dosen yang teori, betul. Saya akui tuh, saya jago banget kalau ngitungin namanya harga pokok, harga jual. Oh anak-anak tuh kalau udah mau dagang, telepon saya, Bu, kalau harga segini di markup berapa Bu? Kamu masukin rumus bla bla bla. Oh iya Bu ketemu, ah itu kau jual, itu pasti untung. Eh Ibu bantulah jualan saya. Oh gak bisa saya cuma di kampus saja, ngajar. Nah itu yang dimaksud sama Pak Ahok kepada Pak Anies. Karena memang kita dosen teori, saya akui betul. Ya, saya ngajar cost accounting, management accounting. Tapi kalau disuruh dagang, bangkrut lah kalau orang saya suruh dagang. Ya, saya suka gak tega, gak usah bayar lah, ambil. Ya gitu, saya pernah tuh dititipin satu brosur untuk kecantikan. Mahasiswa saya bilang, Bu kalau ibu bisa dagangin ini, ibu cuma taruh di meja ibu, kan banyak tuh mahasiswa datang. Ibu dapat 15%, saya 15% karena 30% untungnya. Ya, ibu cuma bilang, iya ibu catat kodenya, nanti saya antar ke ruangan ibu, ibu kasih. Ibu aja, lalu dia pergi, gak pergi jauh-jauh, dia di sebelah sana, saya di sini di ruangan saya, dia melihat dari kejauhan. Datang, ibu ada brosur ini nih bu, betulan bu foundation saya habis gitu ya. Bagus gak nih bu yang warna ini bu? Gak cocok lah kayaknya gitu. Masa sih bu gak cocok? Enggak, kulitmu begini, saya sebagai sok banget, sebenarnya saya juga gak dandan kan, tapi saya kayaknya gak cocok. Warna ini bu, kurang, janganlah gak cocok. Oh gitu ya bu, ya udah deh, lain kali ya bu, gak apa-apa ya bu, gak apa-apa. Yang punya brosur datang. Gimana sih ibu? Orang ibu cuma bilang iya cocok. Aduh bu, kadang-kadang perlu bohong-bohong dikit deh. Kagak cocok biarin dia bilang cocok bu. Biar dia beli. Gak bisa saya begitu, saya bilang. Aduh ibu ampun-ampun saya sama ibu. Ibu gak cocok banget ya bu dagang. Gak bisa, gak cocok. Betul gak cocok saya. Tapi kalau dia bilang gak punya duit misalnya ya. Ya udahlah ambillah gitu. Bangkrut lah bu kalau kita punya warung kayak begitu. Ambillah katanya. Betul ibu-ibu. Nah itu yang saya mau katakan ya. Jadi kalau kita lihat apa yang Allah kerjakan dalam hidup saya. Saya cerita tadi gitu ya, dengan gaji saya yang minim banget gitu ya. Tapi saya gak merasakan sedih kok, saya happy kok dengan pekerjaan saya. Nah ibu-ibu juga begitu kan, dengan kondisi rumah tangga ibu yang kadang-kadang naik turun, anak-anak yang kadang-kadang aduh dibilangin nyaut-nyaut gitu ya. Suami yang kadang juga gak bisa jadi teman kerjasama yang baik gitu ya. Punya menantu yang seperti, pokoknya banyak. Tapi kalau kita diurutkan terus, kita hitung-hitung. Ternyata Tuhan merendah hari kita dengan sangat baik. Tuhan gak pernah salah mengatur hidup saya, betul gak? Ya, kita boleh harus jujur loh, kita harus jujur, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bisa ketawa hari ini, ya nanti saya yakin di bawah tuh ketika makan bersama bisa cerita. Makanya tadi Bu Yemima sampai bilang, ayo ceritanya nanti ceritanya. Namanya juga ibu-ibu ya, satu topik bisa panjang jadi berbab-bab. Udah mulai? Belum, baru pendahuluan nih cerita saya, isinya ntar di bawah ya katanya. Itu segitu banyak baru pendahuluan, iya belum penutup di bajai penutupnya kan, di kereta. Pokoknya ibu-ibu tuh banyak banget ceritanya. Ya saya bayangkan inilah keindahan kita, inilah kebahagiaan kita ibu-ibu ya. Nah di ayat 29-30 yang mendukung ayat 28 tadi ada 5 urutan panggilan Allah. Ya saya bikin satu kalimat di samping ini ya, saya ambil itu ya dari gambar itu. Kita katakan Tuhan satu saat ketika saya mulai kehilangan harapan saya, tolong Tuhan ingatkan. Bahwa rencanamu lebih besar dari seluruh mimpi-mimpi saya. Karena kan kita suka frustasi tuh ya. Aduh Tuhan kok kayak gini ya. Kok kayak gini ya Tuhan. Tapi coba kita belajar seperti doa ini. Ketika saya mulai kehilangan harapan saya. Tuhan ingatkan, katakan kepada saya bahwa rencana Tuhan indah dalam hidup saya. Kalimat itu tuh membuat saya juga secara pribadi selalu diingatin. Iya Tuhan, kadang-kadang saya kecewa. Sedih ketemu teman kerja yang gak bisa ngerti kita gitu ya. Nah inilah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pertama dia memilih kita. Sadar atau tidak sadar ibu-ibu, kita adalah orang-orang yang sungguh bersyukur untuk dipilih oleh dia. Suka atau tidak suka. Saya siapa sih gitu ya. Saya siapa sih Tuhan? Sama kalau kita lihat murid-murid Tuhan. Orang-orangnya bukan orang pintar, nelayan yang gak sekolah, yang ngomongnya asal nyablak, dipilih Tuhan. Ya, Daud, orang suka berselingkuh, dipilih Tuhan. Saulus penganiaya jemaat, dipilih Tuhan, itu dipilih. Setelah dipilih, ayat 29-30 bilang, kita ditentukan. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup Tuhan. Ditentukan nih, nanti kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita sembarangan. Ya, orang bilang asal dibrojolin gitu, kalau orang Betawi bilang, enggak, punya rencana. Saya tuh gak pernah lupa ketika saya dulu, kenapa saya ambil sekolah dulu biologi ya. Saya dulu SMA masuk biologi, walaupun akhirnya kuliahnya akuntansi ya, aneh banget, nyebrangnya jauh banget ya. Saya tuh gak pernah lupa guru biologi saya bilang begini, waktu itu kelas 1 SMA. Kamu tahu gak, ketika pembuahan terjadi, berapa juta sperma, berapa juta sel telur yang dilakukan atau yang dikeluarkan dari proses persetubuhan. Ya, kita kan belajar tuh anak biologi, kita lihat gitu. Nah, tahu gak kamu, hanya satu sel telur dan sel sperma itu yang bertabrakan, jadilah kamu. Itu tuh terkesan banget tuh kalimat guru biologi saya. Sampai saya bilang, ih saya harus sekolah biologi nih. Saya mesti ngerti nih yang namanya begini-begini. Itu kenapa saya dulu ambil biologi. Karena kalimat itu, tuh guru saya padahal muslim loh. Namanya Ibu Dini di 68 sini sekolahnya. Saya dulu sekolah 68. Ibu Dini, saya ingat banget kalimat. Kamu tahu gak berapa juta sel telur yang disemburkan, berapa juta sperma yang dikeluarkan ketika terjadi proses persetubuhan. Hanya satu yang bertubrukan dan itu jadi kamu. Kebetulan ada yang kembar di kelas saya. Nah kalau ini dua nih, tapi bisa satu sel telur, bisa beda sel telur. Tapi kan kebanyakan kita satu-satu-satu, jarang yang kembar ya. Nah hanya satu, berarti itu bukan iseng-iseng berhadiah kan. Itu bukan jadi kita. Lah jadi deh akhirnya, enggak kan gitu. Itulah yang Tuhan pilih kita. Lalu ketika kita dibentuk di kandungan ibu kita, pemazmur Yesaya bilang apa? Kita ditentukan untuk ngapain? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tentukan kamu, nanti kamu lakukan ini ya. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Lalu Tuhan panggil kita. Dipanggillah kita, makanya ada istilah baptisan, ada istilah kita belajar katekisasi, dipanggil secara resmi oleh Tuhan. Diutus, kita dibenarkan di hari-hari hidup kita oleh pertolongan Roh Kudus. Dan nanti kelak dia menjemput kita, kita akan dimuliakan bersama dengan umat pilihannya. Ini rangkaian hidup yang saya katakan di awal tadi. Tuhan bertanggung jawab atas ciptaannya. Bukan iseng-iseng berhadiah. Bukan pas-pasan, jadi kamu ya. Ya gak nyangka keluarnya kamu. Enggak. Ya makanya sedih banget ketika ada salah satu karyawan kami begitu ya. Dia hamil. Dia ke ruangan saya tapi dia gak mau ngomong bahwa dia hamil. Dia pinjam uang saya. Ibu boleh pinjam uang ibu gitu. Gaji saya habis bu, bla bla dia cerita lah. Saya tuh gak tahu dia hamil karena badannya kurus sekali dan dia pakai baju itu agak longgar. Jadi saya gak pernah tahu dia hamil. Lalu anak teman-temannya ngomong gini sama saya, ibu dia hamil loh bu. Saya tahu dia belum menikah. Kalau ibu pinjemin uang sama dia, ibu gak takut dipakai untuk hal-hal negatif. Gak pernah saya berpikir dia hamil. Cuman saya berpikir gini, kalau satu saat, karena dia udah gembar-gembor ke teman-temannya, lu jangan khawatir deh akhir bulan ini juga hilang nih udah gitu. Ya, tahu ya arti hilang begitu ya. Lalu saya berpikir gini, Tuhan kalau saya pinjemin uang saya, dia datanglah ke klinik aborsi, lalu terjadi sesuatu atas diri dia, dari mana kau dapat uang ini? Ya kan? Aku dipinjemin sama bosku, matilah saya. Saya mendukung apa yang dia lakukan. Sampai sekarang saya bicara dengan ibu-ibu, dia juga belum cerita sama saya. Saya tinggal menghitung hari ini, udah mau akhir bulan ya. Jadi dia udah bilang sama teman-temannya, nanti gajian gue udah langsung hilangkan. Buat saya, sementara karyawan saya yang lain udah menikah hampir 10 tahun belum punya anak. Dia ngomong sama saya, bu kalau dia terbuka sama saya, sama ibu, saya deh yang ambil anaknya bu, gak apa-apa. Nih karyawan saya yang satu lagi, jadi saya punya dua karyawan, yang satu belum menikah udah punya anak, hamil. Yang satu udah menikah hampir 10 tahun belum punya anak. Dan dia ngomong, kalau dia cerita nanti sama ibu, bilang bu anaknya yang ambil saya aja. Lah pertanyaannya, dia kan kerja. Kalau dia ketahuan belum menikah dan hamil, dia siap gak nanggung itu? Lantas kalau kamu bilang dia suruh berhenti, lah dia mau makan apa sehari-hari? Dilema kan? Nah, jadi orang-orang, aduh kasih, saya sementara mau punya anak susah bu. Ini dia mau punya, udah punya anak dihilangkan. Nah itu yang saya bilang. Rangkaian hidup kita itu ada dalam pimpinan Tuhan. Makanya saya shock banget ketika ada peristiwa orang mau gugurin kandungan, ada peristiwa orang yang ya udahlah, udah kebanyakan anak saya. Abis anak saya udah 5, jadi lagi bu, ya terpaksa saya gugurin. Aduh, dengernya tuh, dia bicara dengan entengnya, dan orang-orang mendukung, ya bagus lah, gila lu mau dikasih makan apa anak lu? Gitu loh kalimatnya, didukung lagi sama orang yang diajak ngomong. Aduh, saya kalau udah dengar-dengar begitu ya, shock banget saya. Di anak itu gak pernah salah, dia gak pernah minta dilahirkan. Kenapa? Saya selalu ingat rangkaian hidup kita di dalam tangan Tuhan. Coba kalau ibu menonton deh proses kelahiran seorang anak, bisa nangis kita kalau nonton itu. Ih kayak gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa dilahirkan menjadi bayi yang sempurna. Kita adalah pembunuh yang sangat jahat kalau kita melakukan hal seperti itu. Ya, ini saya udah bilang, akhir bulan ini sebelum dia gajian, saya mesti ngomong sama dia. Langsung aja tembak balik, udah saya pikir gitu ya. Dia gak mau ngaku, ya udahlah. Langsung aja kick balik, daripada terlanjur kan, saya udah gak sempat ngomong. Saya bilang sama karyawan saya akan lakukan itu. Ya, paling dia gak suka sama saya, resign, pindah ke fakultas lain, paling begitu. Ya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, ingatlah di tahun baru ini. Ada 3 hal yang saya mau bagikan buat ibu-ibu. Bahwa tahun baru ada di dalam tangan Tuhan. Yang pertama, apa yang telah diperoleh dan kita capai sampai saat ini adalah pertolongan Tuhan semata. Semua karena anugerah Tuhan. Itu yang pertama yang perlu kita ingat. Yang kedua, percaya akan pertolongan Tuhan yang terus menerus dan semakin sempurna ke depan. Dan yang ketiga, apa yang telah kita capai sampai saat ini sebagai pertolongan Tuhan bukan akhir. Melainkan awal yang baik untuk masa depan yang jauh lebih baik. Kita buka sama-sama Yeremia 29 ayat 11. Kita akan baca sama-sama. Ini ayat yang akan terus mengingatkan kita untuk sepanjang tahun ini ya, hari-hari yang kita lewati. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca ya. Bukan akhir tapi awal yang sedang Allah kerjakan untuk masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11, perjanjian lama ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dan rancangan yang dikerjakan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Tahun baru ada di dalam tangan Tuhan. Inilah janji Tuhan. Dia yang berjanji. Dan dia bukan seperti kita manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau lagu dangdut bilang gitu ya. Enggak, Tuhan tuh gak pernah mengingkari janjinya. Kita yang mengingkari apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Nah, aplikasi kita untuk sepanjang hari di tahun baru ini yang kita bisa lakukan. Yang pertama, ingat ibu-ibu, perjalanan kita belum selesai dan masih panjang. Dan ini hanya sebuah saat untuk perhentian. Kita ada di rumah persinggahan sekarang. Kita masih harus ke depan sampai Tuhan panggil kita pulang, entah kapan. Dan bukan karena usia. Ya, jadi kalau kita dulu orang tua ajarkan kita kalau usia makin lanjut pulangnya duluan. Enggak. Ya, bukan berarti di sini kalau dihitung-hitung mamanya Oma nih, Oma sama mamanya Riyama dihitung-hitung, wah saya paling tua. Enggak, bisa kita yang lebih muda duluan. Saya cerita tadi di awal bocah Fang-Fang, 1 tahun lebih umurnya, dia duluan. Ya. Dan yang kedua, hidup ini patut dihidupi. Kalau di dalam bahasa Latinnya, Carpe Diem bilang, petiklah hari atau manfaatkanlah hari. Setiap hari itu harus kita lakukan dengan ungkapan syukur dan terima kasih. Peristiwa Pulau Mas, mungkin kita masih segar dalam ingatan kita. Bagaimana seorang kepala keluarga berupaya menyelamatkan 10 anggota keluarga itu dengan cara mematahkan gagang pintu untuk bisa mendapatkan udara segar. Mereka disekap di satu ruangan, kalau kita lihat mungkin seperti kamar mandi begini ya, yang gak ada ventilasi, lalu exhaust fan-nya akan mati karena tersambung dengan listrik, lampu dimatikan. Bapak itu berupaya melobangi gagang pintu itu supaya dapat secerca udara segar. Mereka gantian meniup atau menghirup udara dari luar. Tapi akhirnya ya Tuhan hanya izinkan 5 ya dari 6 ya. Yang hidup itu berapa? 5 ya. Yang meninggal 6 gitu ya. Nah, artinya apa kalau kita lihat? Manfaatkanlah hari. Mereka itu tidak pernah berpikir atau kita juga gak pernah berpikir bahwa udara yang kita hirup ini adalah anugerah. Tapi ketika kita ada di ruangan yang sempit itu disekap, bayangkanlah hidup mereka. Mereka baru menyadari betapa berharganya udara segar itu. Dan si anak yang satu-satunya anak keluarga Pak Dodi yang hidup itu, yang tuna rungu itu, waktu ditanya, kenapa kamu bisa hidup? Dia minum air kloset supaya dia bisa hidup. Dia minum air kloset. Mungkin kalau kita masih berpikir geli apa gitu ya, tapi udah gak ada pilihan. Dia harus bertahan hidup dan dia memang satu-satunya yang hidup. Manfaatkanlah hari. Setiap hari adalah anugerah Tuhan. Dan di tahun baru ini fokuslah kepada Allah. Mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mengingat akan kasih setia Tuhan. Dan mengingat akan kesalahan diri kita. Kenapa saya katakan poin tiga ini penting? Seringkali kita berontak dari Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tuhan selalu setia. Tuhan memberikan kebaikan dan pertolongannya. Video ini mungkin ibu-ibu pernah nonton beberapa kali. Saya cuma mau putarkan ini untuk mengingatkan kita begini. Kisah anak dalam video ini nanti akan kita saksikan sama seperti kita kepada Tuhan. Kita memberontak pada Tuhan, kurang ajar, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Nah, kita mau lihat video ini. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. But it's even harder not to love. Family is forever. Nah, itulah kisah bapak yang begitu sayang kepada anaknya. Itu bapak yang ada di dunia. Bukankah Tuhan lebih sayang lagi pada kita? Sebelum kita masuk di dalam doa penutup, kita mau angkat satu pujian, ya. Pujian ini pasti sudah hafal ibu-ibu, tapi saya cuma mau ingatkan betapa pujian ini latar belakangnya adalah seorang yang begitu mengasihi Tuhan, sahabat ya, dua sahabat yang menciptakan pujian ini. Yang satu temannya menciptakan lirik lagunya, yang satu menciptakan melodinya. Lalu si anak, si teman yang menciptakan lirik ini bilang, aku cuma bisa bikin syairnya, aku gak bisa bikin nadanya. Lalu temannya bilang, oke, aku akan siapkan nadanya. Pada saat proses pemilihan nada itu terjadi, si teman yang membuat lirik lagu ini dipanggil pulang oleh Tuhan. Namanya Budi. Ya. Jadi lagu ini lahir, seorang yang menuliskan lirik lagu ini Tuhan sudah panggil pulang. Dan si istri menceritakan sejarah pujian ini, betapa suaminya menceritakan kebaikan Tuhan. Pada saat dia menulis lirik lagu ini, dia dalam kondisi sakit. Tapi dia boleh melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dari semula telah kau tetapkan. Kita angkat pujian ini. Dari semula. Ketinggian gak? Ketinggian kayaknya Pak. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Tuhan, di tahun yang baru ini, kami kembali diingatkan betapa dalamnya cintamu atas hidup kami. Di tahun yang baru ini kembali kami dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan biarlah bukan hanya sekedar satu keluar yang dari mulut kami saja. Tetapi kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Semua baik dalam hidup kami, semua baik. Pujian yang baru saja kami nyanyikan juga terus menyentuh hati kami. Tuhan tidak pernah salah mengatur hidup kami. Kalaupun kami mesti melakukan kesedihan, merasakan dan boleh mengeluarkan air mata karena kami merasa begitu terpukul, kecewa, sedih, bahkan nyaris putus asa. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Biarlah kami terus mengimaninya bersama dengan pertolongan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah anugerah. Hidup kami adalah milik Tuhan. Biarlah hari lepas hari kami memanfaatkan hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan masih mempercayakan anugerah nafas kehidupan ini untuk kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami menjadi pribadi yang peduli kepada sesama. Ajar kami menjadi pribadi yang terus bisa menangisi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Supaya mereka juga boleh merasakan cinta kasih-Mu dalam hidup mereka. Sama seperti kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Sehingga hidup kami semakin bernilai bagi sesama. Di dalam kesederhanaan kami. Di dalam segala kelemahan kami. Kami mau terus dipakai oleh-Mu saja. Terima kasih Bapa. Ini kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Iva yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan seperti yang dikatakan oleh Ibu Ketua tadi sebelum kita masuk dalam ibadah, bahwa di tahun 2017 ini persembahan kita ada dua, kantong hitam dan kantong merah. Kantong hitam akan diberikan ke gereja dan kantong merah khusus untuk kas ALF. Jadi saat ini kita akan mengedarkan dua kantong. Saya persilahkan Kak Marle yang bertugas untuk mengedarkan kantong. Kita akan menyanyikan pujian, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, pemelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepada-Mu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita siang hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali masuk dalam kehidupan keseharian kita. Kita percaya bahwa setiap langkah kita Tuhan yang mengaturnya. Biarlah ini sekaligus menjadi pujian penutup kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah ku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bait yang kedua, di waktuku iman mulai goyang. Di waktu imanku mulai goyang dan jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Tiap langkahku, kepada Ibu Iva saya persilakan. Tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami, persekutuan kami bersama dengan Tuhan, Engkau masih mempercayakan beban doa kepada kami. Kami bersyukur Tuhan masih mempercayai kami untuk kami belajar mendoakan sesama kami, belajar untuk membawa orang-orang yang Engkau tempatkan dalam hidup kami melalui doa kami. Terima kasih untuk persekutuan kami, jaga persekutuan kami Tuhan, sehingga hari lepas hari kami semakin dekat kepada-Mu. Jaga hubungan pribadi kami dengan Tuhan, saat teduh kami, doa kami, PA pribadi kami, Tuhan yang tolong kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Karena ketika kami sudah Engkau pilih, Engkau sudah menuntun, memimpin hidup kami, kami harus mengerjakan bagian kami dengan takut dan gentar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk ILF ini, satu wadah di mana kami boleh semakin mengenal Kristus, satu wadah di mana kami semakin dekat satu dengan yang lain di dalam persahabatan rohani kami dengan Engkau dan dengan sesama kami. Tuhan tolong untuk kami boleh semakin giat lagi ketika kami boleh beribadah di dalam ILF ini, mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Karena kami tahu pelayanan adalah anugerah Tuhan. Sehingga ketika kami boleh dipercayai anugerah pelayanan ini, kami boleh menerimanya dengan sukacita, bukan karena beban. Biarlah Tuhan kami belajar untuk boleh bersyukur atas pelayanan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui ILF ini. Engkau berkati Ibu Meta dan tim di dalam mengurus dan memikirkan topik-topik yang menjadi kebutuhan kami, kaum wanita. Tuhan yang menolong, berikan kepada mereka hikmat dan kebijakan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah bersalah mengatur hidup kami. Kami membawa doa kami khususnya buat anak-anak yang Engkau percayakan dalam rumah tangga kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang Engkau kasihi di dalam sekolah mereka, di dalam perkuliahan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, jujur dan takut akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang kami harus perjuangkan dengan integritas dan kejujuran. Karena kami harus memproklamirkan kepada setiap orang bahwa siapa Allah yang kami sembah. Inilah pertaruhan hidup kami Tuhan, menjadi satu PR yang harus kami pertanggungjawabkan sampai kami dipanggil pulang nanti. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami, berikan kepada anak-anak kami hikmat dari Tuhan. Ketika mereka bersekolah, kuliah ataupun bekerja, mereka boleh menjadi pribadi yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Menjadi kesaksian yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Kami juga berdoa khususnya buat anak-anak kami yang sedang bergumul tentang teman hidup. Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun, membimbing mereka. Karena kami sering mendengar satu berita bagaimana ketika pasangan yang tidak seiman di dalam rumah tangga, itu bukan satu kebahagiaan tapi kehancuran secara perlahan. Tuhan, jangan biarkan anak-anak kami menukar Kristus dengan apapun juga. Tapi biarlah mereka dengan teguh kokoh berdiri menjadi pribadi-pribadi yang taat akan panggilan-Mu. Sehingga ketika mereka bergumul pun tentang teman hidup, bukan masalah usia, bukan masalah omongan orang, bukan masalah mereka guilty akan kesalahan mereka, tapi lebih kepada mereka tahu bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang menolong untuk setiap anak-anak yang kami kasihi. Kami juga bersyukur untuk sahabat-sahabat kami, ibu-ibu kekasih kami, Ibu Suitri dan Ibu Greta, yang boleh berulang tahun pada tanggal 10 dan 16 Januari yang lalu. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan keseharian mereka. Biarlah mereka boleh menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Engkau menempatkan mereka. Khusus untuk Ibu Suitri, berikan kepadanya kesehatan dan kekuatan. Biarlah dia boleh menikmati hari-harinya bersama dengan Tuhan, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang juga berempati, menjadi pribadi yang bersahabat dengan banyak orang. Kami berdoa supaya Tuhan terus jamah dan kuatkan Ibu Suitri. Untuk Ibu Greta, di dalam mendampingi Pak Bikman, berikan kepadanya hikmat dari Tuhan. Berikan kepadanya hati yang terus melayani, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah masyarakat yang dia layani. Biarlah kehidupannya boleh menjadi garam dan terang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap program yang kami adakan sepanjang tahun 2017 ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pengadaan rumah bagi pastori gerejawi. Tuhan berkati, di dalam dana yang masih kurang, kami percaya Tuhan yang mencukupkan. Kami rindu setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, mereka boleh memperoleh sukacita dari Tuhan, baik dari sisi pribadi maupun keluarganya, biar pertolongan Tuhan ada dalam hidup mereka. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah di Pasar Senen, kebakaran yang masih terus, api masih terus menyala sampai saat ini. Tuhan, kami tahu Engkau pemilik hidup kami. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kalaupun hal yang terburuk terjadi, kuatkan mereka. Untuk mereka boleh mengimani Tuhan bersama dengan mereka. Berikan kepada setiap saudara-saudara kami yang mungkin kiosnya terbakar, yang mungkin dalam kondisi putus asa, kecewa, depresi, atau apapun itu, tangan Tuhan menopang dan menolong mereka. Kuatkan juga setiap saudara-saudara kami untuk mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan kami yang ada di tempat ini, baiklah kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong mereka semampu kami, setidaknya di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk seluruh pokok doa yang boleh kami panjatkan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus yang menolong kami dengan ungkapan-ungkapan doa kami yang tidak terkatakan. Tapi kami tahu Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan terima kasih Roh Kudus yang terus menemani hari-hari kami, mengingatkan, menegur, menguatkan kami saat kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Allah Tritunggal kami, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Bapa, terima kasih.